14-an. Lucu gue lagi ini. Betul, Mal. Betul, bukan kau tadi. Iyalah, bukan aku. Kan memang beda suaranya. Waktu pas ngangkat pertama, tidur kok. Anda bilang kan, enggak, katanya. Yang lucunya kayak gitu. Aduh, Mal. Aku tadi bicara sama Pak Ablasa. Berarti memang harus cepat lah kita selesaikan buku dia nih, ha. Kita atau mungkin ada ininya juga itu, ada. Anak-anak melihat mungkin aku zalim sama si Perdana, tak selesai-selesai kewajilannya apanya, jadi tak selesai juga buku-buku, seperti itu mungkin kan. Tapi sudah begitulah jalan kasih Allah. Iya, itulah. Anda bilang juga dengan karena saya. Orang tuh gak berani, orang biru juga gak berani, orang pegawai gak berani. Ah, macam mana lo mau minta sama 14, segan kali kami gitu. Udah lagi nih saya aja nanti ngubungi gitu, itu pun melalui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dan bersua dalam rangka untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu hal yang patut kita banggakan adalah bahwa kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya, yang salah satunya adalah kita dapat membahas firman Allah Subhanahu wa taala untuk memperdalam pemahaman kita, dan kita juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surat ayat keempat dari surat Al-An'am yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan tak ada suatu ayat pun dari ayat-ayat Tuhan sampai kepada mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya atau mendustakannya. Ini adalah keterangan lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala dari keterangan ayat pertama sampai ayat ketiga, di mana kalau di dalam penjelasan terdahulu Allah sudah menjelaskan betapa Allah sudah memberikan limpahan kasih sayangnya kepada manusia. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya dalam bentuk penciptaan langit dan bumi. Di dalam ayat kedua Allah juga menjelaskan tentang penciptaan manusia yang benar-benar harus disyukuri oleh manusia itu, bahwasanya dia dapat hidup di dalam kehidupan dunia ini karena dia diciptakan oleh Allah. Ayat ketiga juga menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah karena Allah mengetahui segala apa yang kita lakukan. Akan tetapi ternyata di dalam ayat keempat ini Allah memberikan penjelasan seluruh tanda-tanda kekuasaan yang sudah Allah tunjukkan kepada manusia itu, yang disayangkan adalah ketika masih ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang sudah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidaklah datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka itu. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah dari berbagai sisi. Apakah itu dari penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Secara lebih khusus kalau di dalam keterangan ayat ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat Arab saat itu. Sudah cukup jelas kebenaran itu, dan sudah cukup jelas tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenarnya tidak perlu lagi diragukan. Akan tetapi illa kanu anha mu'ridin, sayangnya orang-orang kafir itu masih tetap berpaling dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang sangat disayangkan adalah ketika kita diberi makan oleh seseorang, akan tetapi kita tidak mengakui akan kebaikan orang tersebut. Ketika kita sudah diasuh sampai ketika dewasa, disekolahkan, kita dididik, kita diberi pakaian, kita diberi kecukupan nafkah dan sebagainya, sehingga kita dapat menjadi tamat sekolah dan bekerja. Tapi satu hal yang disayangkan adalah pada saat kita tidak mengakui kebaikan para pengasuh kita. Begitu juga dengan keterangan ayat ini adalah bahwa Allah sudah memberikan segala kenikmatan hidup dan fasilitas hidup kepada manusia, akan tetapi sangat disayangkan ketika masih ada manusia yang tidak mengakui seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Bukankah ini yang dinamakan dengan manusia yang tidak tahu diri? Bukankah kalau kita mengasuh anak dan dia kemudian tidak menghormati kita, kita mengatakan dirinya adalah anak yang tidak tahu diri? Makanya pada saat ada seorang manusia yang tidak mengikuti dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu bisa juga disebut sebagai manusia yang tidak tahu diri. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir dari tim Safil Al-Azhar ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana bahwa memang ayat keempat ini ada kata-kata ayah. Ayah di sini menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi tiga pengertiannya. Ayat kauniyah, ayat matlu, dan ayat mu'jizat. Iya. Ya, dan ayat keempat dari surat Al-An'am ini masih terkait erat dengan ayat kauniyah, yaitu bagaimana kalau pertama kali kita menemukan kita seharusnya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menciptakan langit dan bumi kepada kita, menciptakan terang dan gelap. Ini merupakan suatu kesyukuran yang harus menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur juga bahwa kita adalah makhluk yang dapat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Iya. Bayangkan betapa banyak sebenarnya saudara-saudara kita yang ingin lahir bersama kita dari sperma ayah kita. Menurut ilmu kedokteran bahwa satu sperma itu memiliki jutaan anak cabang bayi yang lahir, tapi alhamdulillah yang lahir saat ini adalah kita, dan jutaan yang lain anak yang mau lahir dari saudara kita itu tidak menjadi lahir. Masa. Ini merupakan suatu kesyukuran sebenarnya tidak layak kata Ustaz Perdana tadi dinafikan begitu saja. Maka pada ayat ketiga disebutkan, kalaulah Anda ingin bersyukur, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ayat kauniyah yang tidak satu orang pun dapat menafikannya begitu saja. Kemudian ada ayat mukjizat khusus untuk Bani Israel, khusus untuk kaum kafir Quraisy yang bersahabat dan berteman dan bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melihat bagaimana kuasa Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti awan yang bersama dia, bagaimana dia dapat memperbanyak makanan yang sedikit, bagaimana keluarga pamannya Ali bin Abi Thalib di situ tidak pernah kelaparan selama Nabi Muhammad hidup bersama mereka, padahal termasuk orang yang hidup pas-pasan. Ini merupakan ayat-ayat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hal yang lebih dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi lainnya, bahwa Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat yang berbentuk ayat suci Al-Qur'an. Yeah. Yang ini adalah mukjizat khalidah, kekal dan abadi, karena mukjizat para rasul sebelumnya habis bersama wafatnya rasul tersebut, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai ayat suci Al-Qur'an. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Jabur, Injil itu merupakan kitab suci, tetapi itu bukan mukjizat. Al-Qur'an adalah mukjizat dan kitab suci dalam waktu yang bersamaan. Tetapi dengan tiga ayat ini kita menemukan kaum kafir Quraisy mu'ridin, kata Ustaz Perdana tadi. Ini suatu hal yang tidak dapat dibayangkan nistanya orang tersebut. Ya, jadi iya. Pelajaran berharga bagi kita bahwa binatang saja dapat menghormati majikannya. Iya. Anjing yang dipelihara di rumah akan menjaga di saat tuan rumahnya tidak ada. Dia akan menggonggong setiap tamu yang masuk ke situ. Ini adalah budi baik bakti anjing kepada majikannya. Tetap begitu juga dengan burung yang tiap pagi dan sore diberi makan, dia akan berkicau pada waktu ada orang-orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumahnya. Masa manusia dengan fasilitas yang begitu banyak dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu hal yang patut untuk ditanyakan adalah kenapa masih ada juga yang kaum-kaum mu'ridin, orang-orang yang menentang dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penyebabnya adalah karena memang mata hatinya itu sudah tertutup, jiwanya itu sudah buta. Makanya di dalam surah keterangan Al-Baqarah Allah mengatakan sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghaishawah. Ketika hati kita itu sudah buta, ketika mata hati kita sudah buta, ketika jiwa kita itu keras, maka kebenaran itu tidak akan mampu lagi merasuk ke dalam jiwa kita. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika seorang dalam kondisi yang marah, jiwanya akan keras, dia tidak akan mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Begitu juga lah sebab utama atau faktor yang menyebabkan orang-orang kafir terus berada di dalam kekufuran mereka adalah karena mata hati mereka itu sudah dibutakan dengan sikap keras mereka. Oleh karena itu, salah satu kunci kesuksesan hidup di dunia ini adalah bagaimana kita berusaha untuk melunakkan jiwa kita dan bagaimana kita berusaha untuk membukakan mata hati kita itu seluas-luasnya. Makanya akan banyak sekali caranya nih Ustadz ya. Kira-kira apa saja ini Ustadz jalannya untuk membukakan mata hati, melunakkan jiwa, membersihkan batin? Iya, ada suatu hal yang perlu kita cermati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kaya. Iya. Allahul Ghani. Sebelum kita lahir, Allah itu sudah Maha Kaya. Ketika kita lahir, Allah itu sudah Maha Kaya. Iya. Ketika kita wafat, Allah tetap Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak pernah membutuhkan makhluknya. Tetapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah berubah. Dari dulu Allah sudah khairur raziqin. Allah Al-Qadir, Maha Kuasa, Maha Baik dalam memberikan rezeki kepada kita. Ya. Sekarang tinggal kita yang ingin berubahkah untuk mendekatkan ke diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah, sebenarnya Allah tidak pernah menjadi zat yang dirugikan. Dan begitu juga ketika kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, Allah tidak pernah menjadi zat yang diuntungkan. Semuanya kembali kepada hamba-hambanya. Maka suatu hal yang sebenarnya sangat perlu dicamkan juga, selain tadi yang pertama, yang kedua adalah bahwa peraturan yang diterapkan oleh Islam itu kembali manfaatnya secara positif bagi diri pelakunya. Iya. Jadi jangan pernah merasa ketika kita berbuat kemaksiatan, kejahatan, kriminal, kutipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Anda telah menipu diri sendiri. Wallahu khairul makirin. Mereka mencoba membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Yakinlah bahwa Allah zat yang paling baik dalam membuat tipu daya. Jadi sebenarnya dua keyakinan tadi, bahwa Allah tidak butuh kita, dan yang kedua, ketika kita melakukan yang terbaik itu kembalinya kepada diri kita, maka pertanyaan yang disampaikan Ustaz Perdana dapat dijalankan dengan baik. Itu sih. Ini adalah satu keterangan lugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita berusaha untuk menjauhkan diri dari kekufuran dan kekerasan hati itu. Bahwa tidak akan ada untungnya kalau jiwa keras untuk tidak menerima yang namanya kebenaran. Tidak ada keuntungannya bagi pelaku-pelaku kekufuran, karena memang tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Berkuasa, walaupun begitu banyak orang-orang yang ingkar kepadanya. Tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan rezekinya dan kemurahannya kepada orang-orang yang tetap menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim, bahwa segala tanda-tanda yang ada di alam semesta ini itu semuanya untuk mengarahkan kita untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berusahalah untuk menangkap segala sinyal-sinyal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita. Yang jelas di depan mata kita sudah ada tanda kekuasaan Allah. Bukti kebesaran Allah itu sudah ada di depan mata kita. Bahkan di dalam diri kita sendiri kita dapat menemukan betapa besar kebesaran Allah itu ada di dalam diri kita. Ya, Ustaz Perdana, kita menemukan ini ayat-ayat kauniyah pada waktu Al-Qur'an diturunkan. Yeah. Yang paling nyata saja tentang langit dan bumi langit dan sama diri kita. Tapi sebenarnya ayat kauniyah itu kan masih berjalan terus, masih berjalan, Ustaz, ya. Terus, jadi seperti kata Pak Ustaz, banyak sinyal-sinyal yang sebenarnya itu mendandarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus-kasus di Indonesia, peristiwa alam yang terjadi di Indonesia ini sebenarnya menjadi perundungan bagi kita untuk mengakui bagaimana Allah itu maha kuasa. Tidak saja dulu maha kuasa, tetapi sekarang dan akan datang pun tetap adalah zat yang maha kuasa, sehingga kita tidak layak untuk merasa diri sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi ini. Iya, gitu. Iya, salah satunya mungkin tentang keterangan hari kiamat, kedatangan hari kiamat. Itu kalau mungkin dahulu orang kurang merasa kiamat itu akan datang. Tapi mungkin sekarang ini, kemarin saya baca di Waspada, ada seorang ilmuwan yang mengatakan dunia bumi ini akan kiamat, ya, akan hancur, ya, itu dalam miliaran tahun lagi, begitu, miliaran tahun lagi. Artinya terbukti bahwasanya pada satu saat bumi ini akan hancur. Bahkan saat sekarang ini orang sudah mulai merasakan bagaimana bumi ini sudah kurang bersahabat, kurang nyaman lagi untuk ditinggali. Kenapa? Karena memang banjir, tanah longsor, gempa, belum lagi ya sekarang ini es yang lagi mencair di daerah kutub sana. 100 tahun lagi diperkirakan akan adanya pendinginan global yang ini akan sangat-sangat dingin, yang belum pernah dialami dunia selama ini. Itu akan itu sama seperti kiamat kecil yang akan terjadi. Jadi sekali lagi sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah itu akan terbukti sejalan dengan perjalanan waktu itu. Sekarang tergantung bagaimana kita berusaha untuk meyakininya dengan sebaik-baiknya. Seandainya pun kalau kita menolaknya, maka toh kita juga yang akan merugi. Baiklah, ya, satu pernyataan yang paling menarik nih Pak Ustadz, bahwa walaupun bumi ini miliaran tahun lagi panjangnya, tetap saja umur kita itu sebatas ajal kita, sebatas ajal kita. Bukan berarti masih lamanya masih kiamat gitu kan. Ataupun aku sudah tidak ada lagi nih kalau kiamat katanya. Tetap saja bahwa kematian kita itu adalah kiamat bagi diri kita. Iza mata ahdukum koma kiamatuhu. Bila mati seseorang maka itulah kiamat bagi dirinya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah bahwa kita harus berusaha terus untuk membukakan pikiran mata kita, karena memang itulah salah satu jalan kita untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan panca indera yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan kita arahkan kepada hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.